Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid li Fadilati Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan babu maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal guluwu fi salihin. Bab penjelasan tentang sebab kafirnya anak Adam dan murtadnya mereka adalah karena sifat gulu melampaui batas di dalam memuliakan atau mencintai orang-orang soleh. Kita akan memasuki pembahasan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal guluwa." Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluw. Jauhilah oleh kalian sifat gulu, karena sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sifat gulu ini. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam hadis ini 6 pelajaran. Pelajaran yang pertama, an-nahyu 'anil gulu wa bayanu su'i 'aqibatihi. Larangan bersifat gulu dan penjelasan tentang buruknya akibat gulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita dalam hadis ini untuk menjauhi sifat gulu. Dan beliau juga menjelaskan kepada kita inilah di antara sebab terbesar yang telah membinasakan umat-umat terdahulu. Terutama sifat gulu mereka kepada orang-orang soleh. Sebagaimana telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, gulu kepada orang-orang soleh itulah yang menyebabkan mereka terjerumus dalam kesyirikan. Ini yang menjerumuskan manusia pertama kali dalam kesyirikan. Begitu pula umat-umat setelahnya seperti Yahudi dan Nasrani dan bahkan sebagian umat Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la tabatumuhu." Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk di dalam lubang dob sekalipun kalian juga ikut masuk. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan Yahudi dan Nasrani?" Kata beliau, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Maka jemaah sekalian, Nabi SAW mengingatkan kita akan ada umat Islam yang mengikuti umat-umat terdahulu. Ini pengabaran sekaligus peringatan. Pengabaran sekaligus peringatan. Dan apa yang dikatakan Nabi SAW telah kita saksikan, telah kita lihat. Telah kita saksikan, telah kita lihat. Penyebab manusia tersesat karena ikut-ikutan kepada umat terdahulu. Dan Nabi SAW mengatakan akan ada umat beliau yang mengikuti umat terdahulu. Dan kita telah menyaksikannya. Ini sekaligus membuktikan kepada kita benarnya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang akan terjadi masa depan tidak mungkin beliau ketahui kecuali melalui wahyu. Pelajaran yang kedua, al-i'tibar biman sabaqana minal umam. Dianjurkannya kita mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Litajannubi ma waqa'u fihi minal akhta', untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Inilah pelajaran yang kedua. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang umat-umat terdahulu? Untuk kita memetik pelajaran. Tapi ini berlaku umum. Apakah umat-umat terdahulu yang dikisahkan dalam Al-Quran dan Sunnah atau tidak dikisahkan dalam Al-Quran dan Sunnah? Kita dianjurkan untuk mengambil pelajaran dari kehancuran mereka, terutama tentunya yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sekali kisah-kisah tentang kehancuran umat terdahulu. Dan ada banyak ayat yang memerintahkan kita untuk mengambil pelajaran dari mereka. Di antaranya surat Ar-Rum ayat 42. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl. Kana aktsaruhum musyrikin." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrik itu, berjalanlah di muka bumi, kemudian lihat bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka yang Allah hancurkan. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik. Jadi jemaah sekalian, ini diperintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu atau kejadian-kejadian sebelum hari ini. Hendaklah kita ambil pelajaran. Kemudian pelajaran yang ketiga, kata Syekh, hirsuhu sallallahu alaihi wasallam ala najati ummatihi minasyirki. Di dalam hadis yang mulia ini terkandung keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semangat beliau untuk menyelamatkan umatnya dari kesyirikan. Wa wasailihi wa bu'dihim anhu. Begitu pula menjauhkan umat beliau dari dosa-dosa yang mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi jemaah sekalian, ini pelajaran penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keteladanan kepada kita dan kasih sayang beliau kepada kita, yaitu beliau bersemangat menjauhkan kita dari dosa syirik dan dosa-dosa yang mengantarkan kepada kesyirikan. Oleh karena itu, termasuk sebesar-besarnya bentuk ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memberantas kesyirikan. Mengingatkan umat manusia dari bahaya dosa syirik, melarang mereka berbuat syirik. Ini termasuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana semangat beliau yang sangat besar. Maka kita pun harus bersemangat seperti beliau dalam mendakwahkan tauhid, mengajak manusia mentauhidkan Allah dan melarang berbuat syirik. Dan ini bagian dari dakwah. Sebagaimana Allah juga telah menegaskan, kita tidak akan mungkin menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar-benarnya sampai kita melanjutkan tugas beliau. Dalam surat Yusuf yang sudah pernah kita bahas di bab yang kelima, kata Allah, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Surat Yusuf ayat 108. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, inilah jalanku, yaitu aku mengajak kepada Allah di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Ayat ini jelas. Kata Nabi SAW, Allah perintahkan kepada beliau untuk mengatakan, aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Jadi, kita belumlah akan menjadi pengikut Nabi SAW sampai kita melanjutkan tugas beliau, yaitu berdakwah. Dan sifat Nabi SAW yang disebutkan oleh Syekh juga Allah tegaskan di surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri-diri kalian. Sangat berat dia rasakan penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan kalian. Terhadap orang-orang yang beriman, beliau lembut dan penyayang. Inilah jemaah sekalian sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan kalian, semangat berdakwah. Dan di sini Syekh memberi pelajaran penting juga kepada kita. Termasuk semangat berdakwah adalah kita memperingatkan umat dari dosa-dosa yang mengantarkan kepada syirik. Walaupun itu belum termasuk syirik, tapi itu mengantarkan kepada syirik, itu harus kita benar-benar peringatkan umat darinya. Dan para ulama juga sering mengingatkan kita, inilah di antara ciri utama dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah dari masa ke masa, yaitu perhatian yang besar terhadap dakwah tauhid. Dan subhanallah, fakta yang kita lihat di lapangan dakwah, di medan dakwah, memang hanya Ahlus Sunnah yang memberikan perhatian yang semestinya dalam mendakwahkan tauhid. Itu fakta. Tidak ada yang membahas permasalahan tauhid yang rinci Begitu pula membahas lawan daripada tauhid tentang kesyirikan yang rinci selain ahlu sunnah. Tidak ada yang lain. Kalaupun ada kelompok-kelompok lain yang berdakwah kepada tauhid, itu hanya sifatnya global. Itu sifatnya global. Tapi sampai merinci permasalahan tauhid dan syirik, tidak ada yang melakukan itu kecuali ahlu sunnah. Apalagi kalau sudah berbicara syirik yang banyak dilakukan oleh sebagian orang, maka orang cenderung takut untuk menyampaikan bahwa itu adalah syirik. Maka para ulama ahlu sunnah, karena dakwah mereka ikhlas, dakwah mereka bukan untuk mengumpulkan massa, bukan agar tidak dicela orang, maka mereka tidak peduli. Mereka sampaikan yang syirik itu syirik, yang kufur itu kufur, yang bid'ah itu bid'ah, dan yang sunnah itu sunnah, yang benar itu benar, mereka sampaikan. Tapi kalau dakwahnya masih memikirkan keridhaan manusia, takut dicela oleh orang, maka berat untuk menyampaikan dakwah tauhid secara rinci. Itu berat. Makanya Allah mengabarkan kepada kita dalam surat Al-Maidah ayat ke-54, di antara sifat orang-orang yang Allah cintai, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan heran kalau manusia yang akhlaknya paling mulia, kurang apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kekurangan sedikit pun. Akhlaknya sempurna. Tapi beliaulah makhluk yang paling dibenci oleh orang musyrik. Beliau manusia yang paling dimusuhi oleh orang musyrik. Padahal akhlaknya yang paling mulia. Karena beliau berani menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tidak peduli mereka membenci, mereka mencela, dan mereka menyebut beliau dengan sebutan-sebutan yang sangat buruk. Mereka bilang beliau pemecah belah umat, beliau penyihir, beliau pendusta besar, beliau penyair yang pintar merangkai kata, dan seterusnya. Itulah yang mereka sematkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya mereka bersepakat untuk menghabisi beliau. Itulah dakwah yang hak. Kalau kita betul-betul menyampaikan dakwah yang hak, pasti akan dimusuhi. Itu ketetapan Allah. Itu sudah sunnatullah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu musuh. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Allah sebut yang pertama setan manusia dulu, kemudian setan jin. Satu dengan yang lainnya saling menyesatkan dengan kata-kata yang indah, namun hakikatnya adalah tipuan. Pelajaran yang keempat, al-hathu 'alal i'tidal fil ibadati wa ghairiha. Di dalam hadis ini kata Syekh, terkandung anjuran untuk bersifat pertengahan. Bersifat pertengahan baik dalam ibadah maupun dalam semua urusan. Baina janibai al-ifrat wa tafrit. Pertengahan di antara dua sisi. Al-ifrat berlebih-lebihan dan at-tafrit meremehkan. Jemaah sekalian, inilah di antara ajaran Islam yang sangat agung. Sebagaimana juga kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Bersikap pertengahan dalam semua urusan itu dianjurkan di dalam Islam. Tapi jemaah sekalian, dalam beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas juga, yang dimaksud pertengahan adalah mengikuti ajaran yang sebenarnya. Islam itu sudah pertengahan. Kalau kita ikuti, kita jalankan ajaran Islam yang sebenarnya, maka kita berada di jalan tengah, jalan kebenaran. Kalau kita keluar dari ajaran Islam, maka kita tidak lagi di pertengahan. Ada dua kemungkinan, kita sudah berlebihan atau meremehkan. Contohnya kalau kita beribadah, kita tambah-tambahi, maka itu berlebihan. Atau sebaliknya, ibadah kita tidak lakukan, itu meremehkan. Yang benar di tengah, ibadah kita lakukan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tapi jemaah sekalian, memang di antara tipu daya setan, yang benar itu, yang baik itu, digambarkan oleh setan sebagai sesuatu yang buruk. Sehingga orang-orang yang mengikuti kebenaran terkadang disebut berlebihan. Seperti dikatakan dia radikal atau fanatik. Padahal yang dia jalankan hanya syariat Islam, agama Islam. Tapi memang begitu. Orang yang mengamalkan yang sebenarnya, orang yang berlebihan akan mengatakan kepada dia, kamu kurang ibadahmu. Tapi orang yang meremehkan, yang tidak ibadah, akan mengatakan kepada dia, kamu berlebihan. Jadi itu sering terjadi seperti itu. Padahal dia mengamalkan yang sebenarnya. Contohnya jemaah sekalian, orang-orang Syiah mengatakan kepada Ahlus Sunnah, kalian nawasib, kalian adalah pembenci Ahlul Bait. Tentu itu dusta, itu tidak benar. Nah, orang Syiah ini adalah orang yang gulu kepada Ahlul Bait, kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi sebaliknya, golongan Khawarij, Mu'tazilah, dan semisalnya, mereka katakan kepada Ahlus Sunnah, kalian berlebihan mencintai Ahlul Bait. Jadi begitu, golongan yang berlebihan, dia akan mengatakan kepada orang yang mengamalkan yang benar, kalian masih kurang. Tapi golongan yang meremehkan, dia akan mengatakan kepada orang yang benar, kalian melampaui batas. Maka inilah diantara tipuan setan. Pelajaran yang kelima, annal guluwa fi salihina sababun lil wuku'i fi syirki, bahwasannya bersikap gulu kepada orang-orang saleh adalah sebab terjerumusnya manusia di dalam kesyirikan. Subhanallah jemaah sekalian, kami ingatkan kembali, memuliakan orang soleh sebenarnya ibadah, tapi setan bisa menjadikan itu pintu yang menjerumuskan dalam kesyirikan. Kapan itu terjadi? Ketika kita mencintai orang soleh dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka hati-hatilah, jangan berlebihan. Wajib memuliakan orang-orang soleh, tapi jangan melampaui batas. Apa yang disebut melampaui batas? Kalau kita memperlakukan mereka dengan cara yang tidak diajarkan oleh syariat. Iya. Sebaliknya juga, membenci orang-orang soleh adalah dosa yang sangat besar. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang tafrid, meremehkan. Maka mereka melakukan kebalikannya, yaitu tidak mencintai, bahkan memusuhi orang-orang soleh. Padahal di dalam hadis qudsi Allah telah memberi peringatan keras, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, barang siapa memusuhi waliku aku umumkan perang terhadapnya. Siapa itu wali Allah jemaah sekalian? Allah telah terangkan di dalam surat Yunus ayat 63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Maka hati-hatilah, jangan sampai kita memusuhi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Siapa itu orang yang beriman dan bertakwa? Yang mengamalkan agama Islam, yang beriman kepada Allah, menyembahannya kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jangan sampai kita membenci mereka, memusuhi mereka, sama saja itu mengajak perang kepada Allah dan kita tidak mungkin menang. Tapi kalau sampai tingkat membenci syariat yang mereka amalkan, itu bukan lagi dosa besar, tapi itu termasuk kekufuran. Sebagaimana dalam surat Muhammad ayat ke-9, Allah mengingatkan, dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu, yaitu mereka menjadi kafir karena mereka benci ajaran yang Allah turunkan. Di mana Allah menurunkan ajarannya? Dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka Allah menghapuskan amalan mereka. Jadi jemaah sekalian, dua hal ini bisa sampai tingkat kekufuran. Berlebihan memuliakan orang soleh, berlebihan dalam membenci orang soleh. Jadi yang pertama, karena dia sampai tingkat menyembah orang soleh itu. Yang kedua, sampai tingkat membenci syariat yang diamalkan orang soleh itu. Kalau dia membenci orang solehnya, itu dosa besar. Tapi kalau dia benci syariat yang dia amalkan, maka itu adalah kekufuran. Jadi, hendaklah selalu di pertengahan. Pelajaran yang keenam, syiddatu khawfihi sallallahu alaihi wasallam minasyirki wattahdhir anhu. Hadis ini menunjukkan, kata Syekh, betapa besarnya rasa takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kesyirikan dan berhati-hati darinya. Kuatnya usaha beliau untuk berhati-hati darinya dan memperingatkan umat darinya. Ini termasuk yang harus kita teladani pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut terjerumus di dalam dosa syirik. Melebihi ketakutan kita terhadap dosa-dosa yang lain. Semua dosa harus kita takuti. Tidak boleh kita meremehkan dosa. Bahkan jemaah sekalian, terkadang ada orang berbuat dosa kecil, maka dosanya menjadi besar. Kenapa? Dia remehkan dosa itu. Jadi, meremehkan dosa adalah dosa besar. Kenapa itu dosa besar? Karena sama saja dia meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama dahulu, jangan kamu lihat besar kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa kamu berbuat dosa. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa' alayhi. Sesungguhnya orang mukmin itu memandang dosanya seakan-akan dia duduk di bawah sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu jatuh menimpanya. Wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin marra ala anfihi faqala bi hakadha ay bi yadihi famarrat anhu. Sebaliknya, orang yang kafir kepada Allah atau seorang pendosa, dia memandang dosanya hanya seperti seekor lalat yang hinggap di depan hidungnya, kemudian dia gerakkan tangannya dan lalat itu pun pergi darinya. Artinya jemaah sekalian, tidak ada dosa yang kita pandang remeh. Semua dosa kita takuti, besar sekali dosa itu pengaruhnya kepada kita. Tetapi kita harus paham, ada yang harus lebih kita takutkan dibandingkan yang lain. Untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dosa syirik. Yaitu dosa syirik. Makanya kata para ulama, kalau ada orang dia takut sekali terjerumus dalam dosa riba atau minum khamar atau korupsi dan lain-lain. Tapi terhadap dosa syirik dia biasa-biasa saja. Atau dia jaga keluarganya jangan sampai makan riba, jangan sampai makan yang haram dan lain-lain. Tapi dia tidak punya semangat yang sama, bahkan seharusnya lebih semangatnya untuk menjaga keluarganya dari dosa syirik. Jadi tertipu dia kalau dia semangat misalkan memberantas perbuatan-perbuatan dosa namun terhadap syirik tidak semangat, bahkan seharusnya lebih daripada itu. Inilah termasuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dosa syirik adalah dosa terbesar, dosa yang tidak terampunkan kalau pelakunya tidak tobat sampai mati. Dosa yang menghapuskan semua amalan. Dosa yang menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Dosa yang mengekalkan pelakunya di neraka. Maka ini semua menunjukkan dosa syirik adalah yang paling berbahaya, sehingga kita harus lebih takut terhadapnya. Walhamdulillah kita sudah bahas bahaya dosa syirik ini lebih detail di bab yang keempat. Lihat lagi di bab yang keempat tentang bahaya dosa syirik. Sudah habis waktu kah? Sudah masuk isya? Belum ya? Berapa menit lagi? Baik, kita lanjutkan. Kita masuk dalil yang terakhir di dalam bab ini. Wali muslimin an ibni mas'udin radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha thalathan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah orang yang berlebih-lebihan, binasalah atau celakalah orang yang berlebih-lebihan. Syekh menjelaskan berlebih-lebihan dalam hadis ini maknanya al-muta'ammikuna fi syai' min kalamin wa ibadatin wa ghairiha, yaitu orang yang berlebih-lebihan dalam segala sesuatu, apakah dalam berbicara, dalam beribadah, atau dalam perkara apapun selain itu. Nabi SAW mengucapkan hadis ini 3 kali. Syekh menyebutkan dalam hadis ini terkandung 3 pelajaran. Yang pertama, al-hathu ala jitinabit tanattu' fi kulli syai'in. Perintah kepada kita untuk menjauhi sifat berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, jangan berlebih-lebihan. La siyama al-ibadat wa takdiru salihin. Terutama dalam hal ibadah dan memuliakan orang-orang saleh. Ini sangat berbahaya, yaitu sampai bisa sampai menjerumuskan dalam kesyirikan. Yang kedua, al-hathu 'alal i'tidal fi kulli syai'in. Anjuran untuk selalu bersifat pertengahan dalam segala sesuatu. Jadi ini pelajarannya sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Pelajaran yang ketiga, syiddatu hirsihi ala najati ummatihi wajtihaduhu fil iblak sallallahu alaihi wasallam. Semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar untuk keselamatan umat beliau dan usaha keras beliau dalam menyampaikan kepada umat ajaran-ajaran yang Allah turunkan kepada beliau. Jadi poin yang ketiga ini mengandung 2 pelajaran sekaligus. Yang pertama kata Syekh, hadis ini menunjukkan semangat Nabi SAW atas keselamatan umat beliau. Buktinya apa? Beliau ingatkan kepada kita segala macam bahaya. Yang kedua, usaha keras beliau dalam menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada beliau untuk disampaikan. Sampai dalam hadis ini, beliau ucapkan 3 kali. Ini usaha keras beliau. Dan kenapa sampai 3 kali jemaah sekalian? Kata para ulama, itu untuk lebih memahamkan kita bahwa ini penting diperhatikan. Ini bahaya besar, maka hati-hatilah. Sampai Nabi SAW menyampaikan 3 kali. Dan jemaah sekalian, dari sini tercabang pelajaran yang sangat penting sekali, yaitu bahaya berbuat bid'ah di dalam agama. Bahaya berbuat bid'ah di dalam agama. Kenapa? Karena kalau itu seandainya kebaikan, pastilah Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita. Dengan semangat Nabi SAW yang begitu besar, dan usaha beliau yang sangat keras dalam mengajarkan kebaikan, tentu beliau tidak akan meninggalkan satu kebaikan pun, pasti beliau sudah ajarkan. Dan itu beliau tegaskan dalam hadis At-Tabarani dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar berkata, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu jalahihi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah ada seekor burung kecil yang mengepakkan 2 sayapnya di udara kecuali beliau telah menyampaikan kepada kami ilmunya. Ini takbir, ungkapan sahabat tentang detailnya kebaikan yang diajarkan Nabi SAW kepada mereka dan peringatan tentang keburukan. Kemudian kata Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada satupun kebaikan yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan keburukan yang bisa menjerumuskan kalian ke neraka kecuali telah dijelaskan semuanya kepada kalian. Itulah sebabnya Imam Malik memahami orang yang mengatakan ada bid'ah yang baik, yang hasanah, secara tidak langsung dia mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak bertugas dengan baik sebagai seorang rasul. Karena kalau seandainya bid'ah itu adalah kebaikan, tentu beliau sudah ajarkan. Ternyata ada kebaikan yang belum beliau ajarkan, berarti beliau tidak bertugas dengan baik. Beliau sudah tahu itu adalah kebaikan, tapi beliau tidak ajarkan. Sama saja mereka mengatakan beliau tidak bertugas dengan baik sebagai seorang rasul. Kalau mereka bilang, ada kok beliau sudah ajarkan, tinggal kita tanya, mana dalilnya? Di mana beliau ajarkan itu? Adakah di dalam Al-Quran atau dalam hadis? Kalau mereka bilang, bukan Nabi SAW tidak bertugas dengan baik, karena tidak menyampaikan kebaikan yang sudah beliau ketahui. Beliau belum sampaikan, karena memang beliau belum tahu. Maka kita katakan kepada mereka, berarti kalian lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Kalian bisa mengetahui satu kebaikan yang Rasulullah SAW tidak ketahui. Itu sama saja mereka mengatakan mereka lebih hebat, lebih paham tentang agama daripada Rasulullah SAW. Kalau seandainya mereka mengatakan ini belum diajarkan Nabi SAW karena beliau belum tahu, berarti mereka mengatakan beliau jahil. Belum tahu, tidak tahu kebaikan, tidak tahu kebenaran, itu kan kejahilan namanya. Jadi mereka jawab apapun, salah jawabannya. Maka jemaah sekalian, ini menunjukkan bahaya perbuatan bid'ah di dalam agama. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan tanya jawab setelah sholat isya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Bismillah. Saya akhwat dan rumah saya jauh di Cakung, Jakarta Timur. Berkenaan dengan adab yang kemarin disampaikan untuk berada di majelis sampai selesai. Apakah salah jika saya pulang tidak menunggu majelis selesai karena harus tiba di terminal paling lambat jam 8.15 malam supaya tidak sampai rumah terlalu larut karena saya naik angkutan umum. Kasihan ya. Ini pertanyaan ya. Mungkin kode keras juga nih. Buat antum maksudnya. Kemarin yang saya jelaskan, termasuk adab di majelis, kita tidak meninggalkan majelis sampai selesai majelis tersebut. Kecuali kalau ada hal yang sifatnya sangat penting, sangat mendesak, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ya, termasuk akhwat kita ini, karena akhwat berbahaya juga kalau terlalu malam di jalan. Maka tidak mengapa insyaallah. Ya. Mudah-mudahan ada yang segera menyelamatkan beliau. Apakah maksiat yang dilakukan seorang hamba dapat menghapuskan amal soleh yang sudah dilakukan sebelumnya? Jawabannya adalah harus berdasarkan dalil. Kita mengatakan dosa ini bisa melakukan amal soleh sebelumnya, itu harus berdasarkan dalil. Contoh yang banyak sekali dalilnya adalah dosa kesyirikan dan kekafiran. Itu menghapuskan seluruh amalan. Di antaranya surat Az-Zumar ayat ke-65, La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Begitu pula mengungkit-ungkit sedekah kita dan menyakiti hati penerima. Kata Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu hapus sedekah-sedekahmu dengan cara mengungkit-ungkitnya dan menyakiti hati penerima. Jadi jemaah sekalian, ini harus berdasarkan dalil. Kita enggak bisa mengatakan berbuat dosa ini bisa menghapuskan amalan kecuali berdasarkan dalil. Iya, hanya saja yang menghapuskan seluruh amalan itu hanya syirik. Hanya syirik dan kufur. Syirik besar dan kufur besar. Kalau menghapuskan seluruh amalan, kalau mengungkit pemberian dan menyakiti penerima, itu kan hanya sedekah saja yang terhapus. Hanya sedekah dia kepada orang itu. Adapun amalannya yang lain tidak terhapus. Yang bisa menghapuskan seluruh amalan hanyalah dosa kesyirikan dan kekafiran. Nabi SAW juga bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Siapa meninggalkan salat asar, terhapuslah amalannya. Kenapa? Karena meninggalkan sholat adalah kekafiran. Jadi jemaah sekalian, ini bahaya kekafiran. Kemudian, kalau tidak ada dalilnya bahwa maksiat itu menghapuskan dosa, maka kita tidak bisa mengatakan, afwan, maksiat itu menghapuskan kebaikan sebelumnya, maka kita tidak bisa mengatakan menghapuskan. Tapi jemaah sekalian, bisa jadi hakikatnya juga sama. Maksud saya, kalau maksiatnya banyak dan kebaikannya juga banyak, kebaikannya banyak dan maksiatnya juga banyak, nanti kalau ditimbang, bisa jadi maksiatnya lebih banyak. Maka itu sama saja menghapus. Itu apa dampaknya sama saja. Seperti menghapus kebaikan. Kalau kemudian ditimbang, ternyata dosa-dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Iya. Jadi maksudnya walaupun dosa-dosa itu tidak ada dalil menghapuskan amalan kita, maka tetap saja tidak boleh kita pandang remeh. Karena nanti kalau ditimbang, jika dosanya lebih banyak, itu mirip dengan terhapus amalan kita. Wallahu'alam. Apakah benar bahwa tidak semua sunnah Nabi SAW itu termasuk sunnah yang bernilai ibadah? Ada juga yang hanya kebiasaan Nabi SAW, seperti membuat air nabid. Jika demikian, bagaimana saya yang awam ini mengetahui mana yang bernilai ibadah dan mana yang bukan? Ada kaidah yang disebutkan para ulama, yaitu semua perbuatan Nabi SAW yang bersifat manusiawi, sesuatu yang bersifat manusiawi seperti makan dan minum, maka pada asalnya itu bukan syariat. Bukan syariat. Pada asalnya bukan syariat. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah syariat. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah syariat. Jadi sekedar Nabi SAW melakukan dan itu bersifat duniawi, yaitu kebiasaan beliau sebagai manusia, maka itu pada asalnya bukan syariat. Tapi perbuatan beliau sebagai seorang manusia yang tidak harus kita teladani. Kecuali ada dalil yang menyuruh kita melakukannya. Iya. Mungkin sebagai contoh, kebanyakan menu-menu makanan Nabi SAW itu adalah yang beliau sukai sebagai manusia. Tidak harus kita menyukai seperti yang beliau sukai. Dan contoh, cara makan, tapi ada dalil Nabi SAW menyuruh kita melakukannya, yaitu makan dengan tangan kanan. Itu bukan sekedar kebiasaan manusia, tapi itu ibadah yang harus kita contoh. Sebab hadisnya jelas, Nabi SAW mengatakan, ya gulam sammillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Wahai anak, waktu itu Nabi SAW bersabda kepada anak istri beliau, yaitu anaknya Ummu Salamah. Kata beliau, ucapkan nama Allah sebelum makan, kemudian makanlah dengan tangan kananmu, kemudian makanlah dari yang paling dekat denganmu. Maka kita pun tahu, walaupun ini berkaitan dengan makan yang sifatnya manusiawi beliau, tetapi ini ada perintah yang jelas, maka itu termasuk ibadah. Baik, jadi itu kaidahnya. Dan tidak sedikit yang memang dikhilafkan ulama. Tidak sedikit yang memang dikhilafkan ulama. Contohnya cara berpakaian atau jenis pakaian yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pakai gamis atau jubah dan beliau menggunakan sorban. Ini termasuk yang dikhilafkan para ulama. Apakah itu sunnah yang harus kita ikuti atau yang dianjurkan kita contoh, ataukah itu hanyalah kebiasaan Nabi SAW yang tidak harus kita contohi? Maka jemaah sekalian, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah punya pendapat yang bagus. Kata beliau, yang sunnah adalah bukan jenis pakaiannya, tapi yang sunnah adalah perbuatan Nabi SAW mengikuti pakaian kaumnya. Mengikuti pakaian kaumnya. Jadi itu pakaian kaum beliau. Beliau tidak berbeda dengan mereka. Kalau memang Allah tidak menyuruh untuk berbeda. Jadi justru itu yang sunnah. Kita gunakan pakaian yang digunakan oleh kaum kita. Justru di situ sunnahnya. Jadi kalau misalkan kaum kita pakainya peci, peci haji atau peci songkok nasional, justru itu yang sunnah, bukan pakai sorban. Bukan pakai sorban. Iya. Dan juga jemaah sekalian, ulama menjelaskan, andai hal-hal yang sifatnya manusiawi itu kita ikuti, kita ikuti dengan niat mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita dapat pahala. Insyaallah kita dapat pahala. Kecuali kalau mengandung mudarat. Sebagai contoh jemaah sekalian, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang sebahu. Terkadang sebahu panjang rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu sunnah? Tidak. Itu adalah kebiasaan kaum beliau dan manusiawi beliau. Tapi sebagian ulama mengatakan, andai kita ikut dengan niat mengikuti sunnah, insya Allah kita dapat pahala. Namun kalau memudaratkan, jangan. Contohnya antum nanti dibilang preman, rambut panjang, maka lebih baik ditinggalkan. Iya. Wallahu alam. Cara yang paling mudah adalah kita mengetahui itu sunnah atau bukan. Cara yang paling mudah adalah mendapatkan penjelasan dari para ulama. Mendapatkan penjelasan dari para ulama masuk di dalam ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Iya. Dalam muqaddimah dan di dalam beberapa bab kitab Ar-Rahiqul Makhthum, sang penulis Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi menuliskan banyak lafaz sayyidina yang disematkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah hal itu menyematkan lafaz sayyidina boleh untuk diamalkan dalam bersalawat? Jawabannya tidak boleh. Dalam bersalawat. Karena salawat itu ibadah. Lebih-lebih lagi salawat di dalam salat atau dalam azan. Makanya belum pernah kita dengarkan ahlul bid'ah sekalipun yang azan tambah sayyidina. Ada yang pernah dengar? Insyaallah enggak ada ya. Iya. Mereka pun paham ini enggak boleh ditambahkan sayyidina. Jadi untuk salawat, untuk ibadah seperti salawat, salat dan azan dan lain-lain dalam ibadah tidak boleh kita tambahi sayyidina. Tetapi kalau dalam penyebutan boleh. Misalkan saya sedang ceramah, lalu saya katakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak mengapa. Tidak mengapa. Dan itu juga disebutkan oleh para sahabat. Sampai kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau punya keterangan yang bagus tentang ini. Imam Syafi'i rahimahullah kata beliau, di dalam muqaddimah kitab Al-Um itu bersalawat kepada Nabi SAW, tidak sedikit pun beliau tambahkan Sayyidina. Beliau ingin mengajarkan kepada kita. Begitu pula Al-Qadi'iyat, di dalam kitab Ash-Shifa, itu mengumpulkan seluruh salawat, seluruh riwayat tentang salawat, dari para sahabat, tidak satupun ada kata Sayyidina. Jadi untuk salawat, untuk lafaz yang sudah ditetapkan oleh Nabi SAW, tidak boleh kita rubah-rubah. Tapi kalau sekedar kita menyebutkan, misalkan dalam ceramah, maka itu dibolehkan. Dan arti Sayyidina itu sendiri artinya pemimpin kami. Dan itu adalah pujian yang sesuai dalil. Pujian yang sesuai dalil. Karena Nabi SAW mengatakan, Ana Sayyidu Waladi Adam. Aku adalah pemimpin anak Adam. Maksudnya pemimpin seluruh manusia. Jadi termasuk seluruh para nabi dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan bahkan boleh juga kita mengatakan kepada para sahabat sayyiduna, karena para sahabat adalah para pemimpin kita juga setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Umar mengatakan sayyiduna Abu Bakar, sayyiduna Bilal. Itu Umar pernah ngomong begitu. Sayyiduna Abu Bakar, sayyiduna Bilal. Adakah kiat-kiat tertentu dalam menghadapi fenomena maulid? Supaya kita tidak ikut-ikutan merayakan. Karena jujur, keluarga besar ana di kampung halaman masih merayakan. Dan juga lingkungan tempat tinggal ana di Jakarta juga masih merayakan. Ya jangan ikutan saja. Ya. Jemaah sekalian, kita harus memegang teguh prinsip. Tapi di sisi lain, kita juga harus paling terdepan kalau tidak bertentangan dengan syariat. Ya misalkan di masyarakat kita, di keluarga kita, ada kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariat, seharusnya kita berusaha yang paling terdepan. Apalagi yang dianjurkan syariat. Seperti ada yang sakit, perlu kita jenguk, perlu kita bantu. Atau ada kematian, maka kita yang terdepan, kita bantu. Kita urus jenazahnya, kita solatkan, kita kuburkan. Jadi, ini untuk menutupi kemungkinan mereka menolak dakwah kita karena kita tidak mau ikutan dengan mereka dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Maka yang tidak bertentangan dengan syariat, jadilah yang terdepan. Kerja bakti di lingkungan, sudah enggak datang tahlilan, kerja bakti enggak muncul lagi. Ya. Kerja bakti di lingkungan, jadilah yang terdepan. Ya. Ada yang kesulitan, ada yang butuh bantuan, jadilah yang terdepan untuk membantu mereka. Adapun kalau bertentangan dengan syariat, maka jangan peduli apa kata mereka, jangan takut sedikit pun celaan mereka, tetaplah berpegang teguh dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Permusuhan mereka, celaan mereka sama sekali tidak akan membahayakan kita. Yang penting kita berusaha mendakwahi dengan cara yang baik dan berakhlak mulia. Bagaimana dengan syair seperti ini? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ini termasuk tawassul yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak termasuk syirik, namun termasuk bid'ah, karena ini adalah cara berdoa dengan bertawassul yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Rabbku, dengan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cara berdoa seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan itu baik, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita. Apalagi berdoa yang sering kita lakukan, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada kita. Tapi tidak syirik. Kenapa? Dia masih berdoa kepada Allah. Andai dia katakan ya Mustafa, maka syirik. Berarti dia berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama saja dia niatnya agar doanya diteruskan kepada Allah atau dia yakin Nabi yang mengabulkan doanya. Dua-duanya adalah syirik, walaupun yang kedua lebih parah syiriknya. Ya, jadi ini bukan cara berdoa yang benar karena tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan jemaah sekalian, secara tidak langsung doa seperti ini mengandung adab buruk kepada Allah. Jadi seakan-akan dia mau menekan Allah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sudah sebut nama nabimu, kamu harus kabulkan ya. Seakan-akan seperti itu. Jadi mengandung adab yang buruk di dalam berdoa. Apa ada salat tahiyatul musalla bukan masjid? Karena selama ini saya selalu tahiyatul masjid meskipun di musalla-musalla. Hakikatnya musalla-musalla kita itu sebenarnya masjid juga. Sebenarnya masjid juga. Hanya mungkin ada masjid yang dilakukan padanya sholat Jumat, ada yang tidak dilakukan padanya sholat Jumat. Iya. Jadi tetap dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Walaupun di musalla. Selama itu tempat yang dikhususkan untuk lakukan sholat, untuk melakukan sholat, seperti kebanyakan musala-musala di kampung-kampung kita. Hakikatnya itu juga masjid. Dan kalau antum dapatkan penyebutan musala di dalam hadis Nabi SAW, maka itu maknanya adalah lapangan, lapangan tempat sholat. Jadi bukan maksudnya masjid kecil, tapi lapangan. Itu pun ulama khilaf. Kalau kita datang, kita sebagai makmum, datang di lapangan untuk sholat id dan imam belum datang, apakah kita dianjurkan sholat sunnah untuk memuliakan tempat sholat atau tidak? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah termasuk beliau berpendapat bahwa tetap disunnahkan. Karena kata beliau, dari segi syariat atau dari segi bahasa, masjid itu artinya tempat sujud. Sehingga dari segi bahasa, makna musalla atau lapangan tempat kita sholat itu bisa juga disebut masjid. Jadi ini pendapat beliau, wallahu alam. Iya. Apakah salawat nariyah termasuk pujian yang berlebihan dan termasuk syirik? Ini sudah pernah kita bahas secara panjang lebar kemarin, ada rekamannya, silakan didengarkan kembali. Ini sangat berlebih-lebihan dan bisa masuk kategori kesyirikan. Dan intinya adalah termasuk bid'ah. Yang paling utama kita katakan, atau minimalnya kita katakan, itu bid'ah karena tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Tadi saya sudah sebutkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, menambahkan kata Sayyidina saja itu enggak pantas kita lakukan, apalagi membuat semuanya berbeda salawat yang mereka ciptakan sendiri. Padahal yang diajarkan Nabi SAW itu sudah sangat mencukupi. Apakah kerja di bank konvensional sama sekali tidak akan diterima sedekah hartanya seperti sumbang masjid, anak yatim dan lain-lain? Jika orang tersebut keluar dari bank, apakah sedekah hartanya selama dia dulu kerja di bank akan diterima setelah dia keluar? Kalau dia sedekah dari harta hasil bekerjanya, ya tidak diterima. Karena itu pekerjaan yang haram, hasilnya pun haram. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan, Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan juga harganya atau hasilnya. Juga kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba, yang menulis transaksinya, dua orang saksinya, dan beliau berkata mereka semua sama. Jadi bukannya haram, bukan lagi haram, tapi terlaknat orang yang melakukannya. Artinya dosa besar. Maka hasilnya pun jelas haram. Dan Nabi SAW juga bersabda, Inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi tidak diterima kalau penghasilannya dari pekerjaan yang haram tersebut. Tapi kalau dia misalkan punya sumber penghasilan lain yang halal, lalu dia sedekahkan, walaupun dia seorang pekerja di tempat yang haram, maka sedekahnya tersebut sah dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Iya. Walaupun dia sudah keluar dari bank, sedekah dari harta yang haram, maka tetap tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bagaimana solusinya? Supaya dia tidak lagi makan yang haram ini setelah tobat, berikan kepada orang fakir dengan niat berlepas diri dari harta haram, bukan niat sedekah, tapi niat berlepas diri dari harta haram berikan kepada orang fakir atau ke fasilitas umum, tidak dibolehkan untuk fasilitas ibadah. Ya. Jika seorang yang dulu dunianya berbuat syirik, apakah termasuk golongan kiri dan tidak bisa membuatnya menjadi golongan kanan? Apakah dua anaknya bisa membantunya? Kalau sampai mati dia tidak bertobat, maka tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Sebagaimana Allah telah menegaskan, Innahu mayusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada yang bisa menolong. Abu Thalib pun Nabi SAW tidak bisa menolong untuk mengeluarkan dia dari api neraka. Dan ketika wafat Abu Thalib, sudah pernah kita bahas, Nabi SAW karena saking sedihnya, beliau ingin memohonkan ampun untuk Abu Thalib. Maka Allah langsung turunkan ayat melarang beliau. Surat At-Taubah ayat 113. Makana lin nabi walladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Tidak boleh bagi seorang nabi untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin walaupun kerabat yang terdekat. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga dilarang memohonkan ampun untuk ayahnya. Nabi Muhammad SAW pun dilarang memohonkan ampun untuk pamannya. Pamannya yang sudah seperti ayahnya sendiri, yang jasa-jasanya sangat besar. Jadi jemaah sekalian, inilah bahaya kesyirikan. Maka sebelum orang tua kita wafat, kalau terjerumus dalam syirik, berusahalah untuk berdakwah dan bersungguh-sungguhlah untuk berdoa kepada Allah, semoga mendapatkan hidayah. Kalau ada sumbangan masjid yang meminta untuk maulid, bagaimana hukumnya? Apakah kita jangan menyumbang? Jangan. Tapi tetap kasih uang. Dan bilang ini untuk listrik. Atau untuk air dan lain-lain. Bukan untuk maulid. Kalau mereka pakai untuk maulid, dosa-dosa mereka. Sudah enggak menyumbang, enggak ikut maulid juga, tambah mereka marah. Jadi, ta'liful qulub, menarik hati mereka dalam berdakwah, itu juga penting, itu juga metode Nabi Muhammad SAW. Tetapi, berpegang teguh dengan prinsip, tidak ikut acara-acara mereka yang bertentangan dengan syariat, itu lebih penting. Itu lebih penting, berpegang teguh dengan prinsip. Iya. Jemaah sekalian, banyak sekali pertanyaan tentang tasyabbuh. Ini hampir 10 pertanyaan terkait dengan tasyabbuh. Tapi umumnya hampir sama. Maka saya akan menjawab dengan kaidah. Kalau kita paham kaidah, maka insya Allah kita bisa menghadapi kasus-kasus atau banyak kasus dengan kaidah. Ini penting kita pahami kaidahnya. Jadi kaidah tasyabbuh yang dilarang, menyerupai orang kafir yang dilarang, minimalnya ada dua. Ada dua kaidah yang sangat penting. Yang pertama, perbuatan itu adalah ciri khas orang kafir. Ini yang terlarang. Ini yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Jadi ini yang pertama, ciri khas mereka. Sehingga sesuatu yang bukan lagi ciri khas mereka, maka itu tidak terlarang. Sebagai contoh, mereka hari ini pakai jas, kita juga pakai jas, tidak masalah. Itu bukan tasyabbuh. Itu sudah umum. Dan pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang kain bahan jeans. Kata beliau, bahannya saja tidak mengapa. Yang penting modenya, jangan ikut mereka. Kalau itu mode yang merupakan ciri khas mereka. Contohnya apa jemaah sekalian? Mode ciri khas mereka, laki-laki pakai celana ketat. Itu tasyabbuh kepada mereka, sekaligus dalam syariat, walaupun bukan tasyabbuh, ya memang itu sudah dilarang dalam syariat. Karena perintah menutup aurat, termasuk di dalamnya perintah untuk menutup lekuk-lekuk tubuh. Perintah untuk menutup lekuk-lekuk tubuh. Iya. Terutama ketika sholat. Jadi tidak masalah kainnya. Iya. Bagaimana dengan dasi? Yang saya dapatkan dari penjelasan ulama, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah, mengatakan, dasi itu adalah asalnya dari agama mereka. Asalnya dari agama mereka. Asalnya dari agama mereka, kata beliau, dulu mereka pakai salib besi. Tapi karena berat, maka diganti jadi dasi. Itu penjelasan beliau. Maka ini selamanya tidak boleh. Jadi tidak semuanya yang sudah menjadi kebiasaan sebagian kaum muslimin, lalu kemudian kita ikutan. Padahal itu asalnya dari agama mereka. Ya seperti sekarang juga topi santa. Kaum muslimin tidak pakai. Apakah kalau di kemudian hari, banyak kaum muslimin yang ikutan, kemudian menjadi boleh? Tentu tidak. Karena itu berasal dari agama mereka. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, tasyabbuh yang terlarang itu tidak semuanya apabila diperintahkan dalam agama kita, maka menjadi tidak terlarang. Atau dengan kata lain, tasyabbuh itu yang terlarang bukan yang diperintahkan dalam agama kita. Kalau diperintahkan dalam agama kita, itu enggak terlarang. Bahkan harusnya kita bangga, orang kafir pun amalkan. Ya, contohnya kata siapa itu? Pakai cadar katanya budaya Yahudi. Ya. Enggak usah sebut namanya. Itu tidak terlarang, bahkan dianjurkan. Karena syariat memerintahkan kita untuk melakukannya bagi wanita. Begitu pula puasa. Puasa jelas Allah katakan, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi, kalau itu diperintahkan dalam agama kita, maka itu bukan termasuk tasyabbuh. Malah kita harus bangga, orang kafir pun mengamalkan ajaran agama kita. Ya, sering saya ingatkan, kalau seperti itu logikanya, setiap yang mereka lakukan kita selisihi, jangan-jangan mereka masuk Islam, kita keluar dari Islam, na'udzubillah. Jadi bukan begitu ya. Baik. Tapi tentu ketika kita melakukannya, kita tidak niat tasyabbuh, tapi kita niat untuk mengamalkan ajaran agama kita. Kita niat untuk mengamalkan ajaran agama kita. Iya. Apakah semua bid'ah mengeluarkan pelakunya dari jamaah ahlus sunnah? Jawabannya tidak. Imam Asy-Syatibi rahimahullah menjelaskan, bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari ahlus sunnah adalah bid'ah yang menyelisihi prinsip ahlus sunnah. Ada dua kata beliau. Yang pertama, bid'ah yang menyelisihi prinsip ahlus sunnah. Syekhul Islam memberikan contoh seperti bid'ah khawarij, bid'ah murji'ah, bid'ah qadariyah, dan lain-lain. Ini menyelisihi prinsip-prinsip ahlus sunnah. Makanya ulama mengatakan mereka ahlul bid'ah. Iya. Nah pertanyaannya jemaah sekalian, apa saja itu prinsip ahlus sunnah? Inilah yang harus kita pelajari. Bacalah di kitab-kitab akidah ahlus sunnah seperti usulus sunnah karya Imam Ahmad, syarhus sunnah karya Al-Muzani, murid senior Imam Syafi'i, syarhus sunnah karya Al-Barbahari, dan lain-lain. Bacalah itu. Kemudian yang kedua kata beliau, dia melakukan bid'ah yang tidak menyelisihi prinsip sunnah, tapi jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, hafizahullah ta'ala, ulama besar di kota Madinah, termasuk yang bisa mengeluarkan dari sunnah, apabila seseorang membangun wala dan bara di atas bid'ah itu. Jadi yang melakukan bid'ah itu dia cintai, dia anggap saudara. Yang tidak melakukan bid'ah itu, apalagi melarangnya, dia anggap musuh. Maka membangun al-wala wal-bara di atas bid'ah itu adalah mengeluarkan seseorang dari sunnah. Wallahu alam. Bagaimana menghilangkan rasa was-was dan ketakutan di dalam diri? Karena selalu ada di pikiran, solat menjadi tidak khusyuk. Ini pertanyaannya sayangnya, tidak diberikan keterangan was-was seperti apa yang dimaksud. Tapi secara umum, was-was itu ada dua. Was-was dalam masalah hukum-hukum, dan was-was dalam keyakinan atau keimanan. Nah jemaah sekalian, was-was dalam masalah hukum-hukum, itu jangan dipedulikan, jangan dianggap. Jadi was-was itu semacam keraguan-keraguan dalam diri kita dalam melakukan amalan-amalan. Itu jangan dianggap. Ya, kita sudah berwudu misalkan, kemudian ragu ini sudah batal atau masih suci? Sudah batal atau masih suci? Maka semua was-was itu jangan dianggap. Itu jangan dianggap sampai datang keyakinan, sampai kita betul-betul yakin. Misalkan kita sudah buang angin, baru kita hukumi bahwa kita telah batal wudu. Baik, ini yang pertama. Adapun was-was dalam keimanan, yaitu muncul pemikiran-pemikiran yang menyimpang atau membuat ragu-ragu terhadap Allah, ragu-ragu terhadap hari akhirat dan lain-lain. Maka jemaah sekalian, ini di satu sisi kita perlu khawatir karena ini gangguan setan. Kita perlu khawatir, jangan sampai kita terjerumus dalam gangguan setan tersebut. Tapi di sisi lain, ini adalah tanda kebaikan. Kenapa? Karena menunjukkan iman kita benar. Makanya setan datang membuat keraguan. Kalau imannya sudah sesat, sudah menyimpang, ngapain disesatkan lagi? Karena sudah sesat. Ini mirip dengan orang yang sholat. Kenapa sholat selalu terganggu kekhusyukan? Karena sholatnya benar. Tapi orang yang beribadah di tempat ibadah lain, di selain masjid, itu khusyuk sekali. Ya, sampai nangis-nangis, tenang, bersemedi, Masya Allah. Tenang sekali. Kenapa? Enggak ada setan yang ganggu. Tidak ada setan yang mengganggu. Ngapain diganggu? Dia sudah sesat. Jadi, itu sebabnya mengapa orang yang sholat suka tidak khusyuk karena setan mengganggu. Ya, Imam Al-Qayyim rahimahullah memberikan perumpamaan, kata beliau, pencuri tidak akan masuk rumah yang sudah hancur, yang sudah rusak. Dia akan datang rumah yang bagus. Makin bagus rumah itu, makin besar minatnya untuk mencuri dari situ. Begitulah perumpamaan hati kita. Hati yang sudah rusak, setan tidak terlalu berminat. Kalau hatinya masih baik, keimanannya benar, apa yang dia yakini benar, maka itu yang ingin dirusak oleh setan. Oleh karena itu jemaah sekalian, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Hurairah menceritakan datang sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka bertanya, "Inna najidu fi anfusina ma yata'adzamu ahaduna ayyatakallama bihi." Ya Rasulullah, kami dapati dalam hati kami sesuatu yang kalau kami ucapkan, kami merasa berat. Ini bahaya besar, dosa besar. Maka Nabi SAW mengatakan, وَقَدْ وَجَدْتُمُهُ. Apakah kalian mendapatkan itu? قَالُوا نَعَمْ. Kata mereka, iya. قَالَ. Maka Nabi SAW mengatakan, ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ. Kata Nabi SAW, itulah jelasnya keimanan dalam diri kalian. Makanya setan datang mengganggu, membuat mereka ragu-ragu terhadap keimanan mereka. Kemudian hadis yang lain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Ya'ti syaitanu ahadakum fayakul man khalaqa kada man khalaqa kada." Setan akan datang kepada seorang dari kalian lalu dia berkata, "Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu?" Hatta yakul man khalaqa rabbak, sampai akhirnya dia berkata, "Siapa yang menciptakan Rabbmu?" Siapa yang menciptakan Allah? Jadi, perhatikan, ini bisikan setan. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Akhirnya dia sampai pada tujuannya. Kalau begitu, siapa yang menciptakan Allah? Maka jemaah sekalian, apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi SAW, فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَحِي. Kalau sudah sampai di sini, atau dimulailah, bahkan dimulai dari awal bisikan-bisikan setan itu, kata Nabi SAW, hendaklah dia mohon perlindungan kepada Allah dan berhenti. Kemudian dalam riwayat Muslim, kata Nabi SAW, hendaklah dia katakan, amantu billahi wa rusulihi. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di dalam kitab beliau yang sangat bagus, yaitu kitab tentang 99 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau syarah. Apa judulnya, saya lupa. Ada yang ingat judulnya? Bahjatu qulubil akhya, bahjatu qulubil abrar. Masyaallah, barakallahu fikum. Bahjatu qulubil abrar. Beliau menjelaskan dari dua riwayat ini, maka yang harus kita lakukan ada tiga. Yang pertama, mohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau datang bisikan-bisikan ini, bisikan apapun yang berasal dari setan untuk membuat kita ragu-ragu terhadap keimanan kita, yang pertama kita lakukan adalah ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, berhenti. Jangan dibiarkan setan membisikkan dalam hati kita. Stop, berhenti. Yang ketiga, kembali kepada ilmu. Kembali kepada keimanan yang benar. Keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Artinya, kembali kepada dalil. Apa yang dibisikkan setan itu, kita ukur dengan dalil, benar atau tidaknya. Maka, ini caranya untuk menghadapi bisikan-bisikan kepada kekufuran. Jemaah sekalian, pertanyaan terakhir. Bismillah. Saya kenal dengan seorang akhwat dan kami mulai niat untuk menikah. Tapi saya belum mempunyai penghasilan dan belum dapat panggilan kerja. Saya cuma bisa rutin berdoa di sholat malam dan berserah diri kepada Allah. Mohon nasihatnya Ustaz. Nasihat saya, sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam surat An-Nur ayat ke-32. Wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang bersendirian di antara kamu dan orang-orang yang sudah layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan. Kata Allah, apabila mereka fakir, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dari anugerahnya. Dan Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Ayat ini menunjukkan kepada kita, menikah termasuk pintu rezeki. Kata Allah, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka fakir, dengan menikah, Allah akan mencukupkan mereka dari anugerah yang Allah miliki. Maka, banyak menikah, banyak rezeki. Dan jemaah sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada tiga orang yang pasti ditolong oleh Allah. Yang pertama, al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah. Wal mukatabul ladzi yuridul ada. Yang kedua, budak yang ingin membebaskan dirinya. وَالنَّاكِهُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ. Dan yang ketiga adalah orang yang menikah untuk menjaga kesucian diri. Maka hadirkan dalam hati kita niat ini agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Menikah untuk menjaga kesucian diri kita dari zina. Baik zina mata, zina hati, dan seterusnya. Yang terakhir jemaah sekalian, nasihat untuk orang tua dan begitu pula para wanita agar tidak memperberat pernikahan. Tidak membebani calon suami dengan mahar dan biaya yang besar. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zaman nikah barakatan aisaruhu." Sesungguhnya nikah yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah. Dalam lafaz yang lain, a'zamun nisa barakatan aisaruhunna maunatan. Wanita yang paling diberkahi adalah yang paling mudah. Wanita yang paling diberkahi adalah yang paling mudah biayanya. Biayanya di sini sudah termasuk mahar dan biaya lain-lain. Jadi jemaah sekalian, para wanita hendaklah berusaha mempermudah pernikahan, mempermudah biaya, dan